Merdeka jaya, seluruh rakyat Indonesia dengan semangat kesatria maju ke medan laga. Berpada mantri gelora nyala cita suci membasmi perhambaan jiwa sesama manusia. Biar hancur pantai saatku pergi menunaikan trikora jaya. Selamat tinggal mohon restu sampai kita bertemu. Sampai kita bertemu.